Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قالا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأن بالله رحمنا رحمكم الله. Kita simpulkan apa yang sudah kita baca, intinya adalah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Syekh kepada Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, terkait dengan adanya sebagian salafiyin yang bergaul dengan sebagian orang-orang yang memiliki manhaj salafi, berteman sehingga didapati orang ini kemudian pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, tidak peduli dengan pemikiran-pemikiran yang memiliki akidah salafiyah. Bahkan dia kemudian ia merasa tidak senang pembahasan-pembahasan manhaj. Maka penanya minta bimbingan kepada atau dari Syekh Rabi' hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah taala, masalah ini telah diterangkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Iya, Imam Ahmad, Ibn Battah dan yang lainnya sebutkan. Ya, kitab disebutkan oleh mereka dalam kitab-kitab mereka dan yang lainnya dari para ulama kita, Abdullah bin Ahmad As-Sabuni, Imam Al-Bahad rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau Syekh Rabi' hafizahullah telah mengihalah, ya, menerangkan kepada kita ini telah dibahas oleh para ulama kita salafun salih. Beliau bawakan ayat dalam surat Ali Imran yang intinya Allah membongkar kebusukan hati mereka, orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwal bidah. Bahwasanya mereka menginginkan kejahatan, kejelekan bagi orang-orang yang dekat dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat tersebut lebih menegaskan untuk kita menghindari, menjauhkan diri dari mereka-mereka ya, orang-orang yang menyimpang, ahlul ahwa wal bidah. Sehingga ini cukup, ya, menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita berteman dengan ahlul ahwa wal bidah, tidak boleh kita berteman dekat dengan mereka, bergaul dengan mereka, berbaur dengan mereka. Demikian kurang lebih kesimpulannya. Jangan menganggap enteng perbuatan-perbuatan bid'ah. Iya, jangan menganggap enteng kecil apa yang mereka lakukan. Karena ahlul ahwal bid'ah sama, jalannya mereka adalah menginginkan kejelekan bagi orang-orang yang thiqah kepada mereka, percaya kepada mereka, yang duduk bersama mereka. Kemudian kita akan baca dua pembahasan, yaitu Asy-Syaikh menjelaskan bahwasanya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saja yang tidak ikut perang Tabuk diperintah oleh para sahabat untuk menjauhi mereka. Padahal mereka para sahabat, mereka yang sebagian mereka ikut perang, mereka adalah orang yang ikut perang Badar. Iya. Dan bukan kebidahan yang mereka lakukan. Ini perbandingan. Kalau mereka saja para sahabat yang melakukan kesalahan, tidak ikut perang Tabuk, ya disuruh kita, disuruh para sahabat menjauhinya, ya terlebih lagi tentunya mereka-mereka yang jelas-jelas Allah terangkan kebusukan hati mereka, niat-niat mereka. Begitu maksudnya. Namun masalahnya muncul, ya orang-orang yang berhusnudzan, berbaik sangka kepada ahlul ahwal bidah, kepada orang menyimpang. Iya. Maka Syekh menjelaskan bahwa perbuatan seperti ini, berhusnudzan, berbaik sangka kepada ahlul dhalal, ahlul bidah, adalah menyelisih manhaj salaf. Itu inti yang akan kita baca. Berkata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, "Wa idza kana qad umira bihijrani sahabah alladzina takhallafu an ghazwati tabuk hatta ba'da taubatihim." Apabila diperintah untuk memboikot, menjauh dari para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya radhiyallahu anhum, hatta ba'da taubatihim, sampai pun ketika mereka telah datang kepada Rasulullah, telah menyampaikan taubat mereka, tetap diperintah para sahabat untuk menjauhinya. Qala wa hum lam yarqudu bihadhihi fitnah wa lam yataharraqu biha. Padahal mereka para sahabat tidak berjalan, tidak mengobarkan, tidak melakukan fitnah-fitnah, tidak bergerak untuk melakukan fitnah. Seperti tadi, sekali lagi, perbandingan kita adalah mereka ahlul ahwal bidah, yang telah dibongkar oleh Allah dalam ayat, mereka adalah orang-orang yang menginginkan fitnah. Mereka tidak, para sahabat tidak demikian. Kesalahan mereka tidak ikut perang Tabuk. Mereka tidak melakukan fitnah, tidak bergerak untuk melakukan fitnah. Bal tabu wa nadamu wa atarafu. Bahkan mereka adalah para sahabat yang telah bertaubat dari kesalahan mereka, menyesali perbuatan mereka, mengakui akan dosa mereka, datang kepada Rasulullah SAW. Wa ma'adhalik, tapi bersama dengan itu, lama waqa'u fihi minal mukhalafah li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka terjatuh ke dalam mukhalafah, menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat perang Tabuk, diperintah mereka untuk dijauhi. Li'annahum muttahamun fi hadhil hal, karena mereka ketika itu tertuduh dalam keadaan muttaham, dicurigai karena tidak ikut perang Tabuk. Wa qad yakunun muttahamina bin nifaq, karena tidak ikut perang Tabuk. Demikian para sahabat saja yang mulia, mereka-mereka diperintah untuk dijauhi ketika mereka melakukan mukhalafah, tidak ikut perang Tabuk. Apalagi, itu maksudnya perbandingan, apalagi mereka-mereka ahlul ahwa, ahlul zaid, ahlul dalal, ahlul bid'ah, yang telah jelas-jelas Allah terangkan dalam ayat yang kita baca, mereka adalah orang-orang menginginkan fitnah, menginginkan kejahatan dan kejelekan bagi kaum muslimin. Sudah kita baca seharian ini. Qala, kata beliau, fa ihsanud dhann bi halil inhirafat, maka berbaik sangka kepada orang-orang yang menyimpang, wa ahlil bid'ahi wad dalalat, berbaik sangka kepada ahlul bid'ah, kepada orang-orang yang sesat, mukhalifun liman hajillahi tabaraka wa ta'ala, itu menyelisihi manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kenapa? Allah telah memerintahkan bahwa mereka adalah, menjelaskan mereka adalah orang-orang yang fi kulubihim zaik ini, mereka adalah orang-orang menginginkan fitnah, menginginkan kejelekan bagi kalian. Rasulullah SAW memerintahkan untuk kalian menjauhi mereka. Tiba-tiba datang orang malah husnudzan kepada mereka. Ini menjadi sih. Fala budda minal hadari minhum. Iya, semestinya waspada, menjauh dari mereka. Walihada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aytum man yattabi'ul mutasyabih, jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih, fa ulaikal ladzina la'ana Allah, mereka lah orang-orang yang Allah laknat, fahdaruhum, maka hati-hati kalian, menjauhlah kalian dari mereka. Ma qala ahsinu bihim dhann, Rasulullah tidak menyatakan hendaknya kalian husnul dhan kepada mereka, tidak. Tapi Rasul menyuruh kita untuk menjauhi mereka, berhati-hati dari mereka, waspada dari mereka. Kama yaqulu al'an katsirun min ahli al-ahwa, sebagaimana banyak dilakukan, diucapkan orang-orang sekarang di ahli al-ahwa, iya, mereka justru berhusnul dhan kepada iya ahli dhalal. Mereka berkata, antum tatakallamuna anin nawaya. Ya, ketika kita bahas, kita bantah, ya mereka malah membela, menyatakan, oh kali ini bicara tentang niat-niat orang. Antum tatakallamuna anil maqasid. Ya, kali yang bicara tentang tujuan orang, isi hati orang. Kata Syarabi hafizahallahu ta'ala, ya akhi, idza ra'ayna indaka syubahun wa dalalat, anta muttaham. Kalau kami lihat di padamu ada subhat-subhat, ada kesesatan-kesesatan, maka engkau adalah orang yang muttaham. Engkau orang yang muttaham, dicurigai. Allahu hadzarana mink, Allah yang telah mentahdir kami, iya, memperingatkan kami dari kamu. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzarana mink, dan Rasulullah juga yang telah memberikan peringatan kepada kami darimu. Kaifala nahdharu mink, bagaimana kami tidak waspada, tidak menjauh darimu? Allah dan Rasul yang telah mentahdir kamu, memperingatkan kami darimu. Wa kaifa nuhsinu bika dhann, bagaimana kami bisa berbaik sangka kepadamu? Iya. Wa qad nabbahana Allah, Allah telah mengingatkan kami, ila su'i qasdik, tentang jeleknya tujuanmu. Wa haddar Rasulullah mink. Akhwani fillah rahiman rahimakumullah. Terkait dengan husnul dhan, saya baca banyak beberapa fatwa, tapi saya nukil satu, atau saya sempat cuma nukil satu ucapan Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Yang intinya para ulama kita sama ketika Allah berfirman, ya ya ayyuhalladzina amajtanibu katsiran minadh dhan, apa, inna ba'dha dhanni ismun, sebagian dhan itu dosa. Iya, adhan yang ismun, iya, dosa itu adalah ketika seorang su'udhan kepada orang-orang yang zahirnya adalah, su'udhan kepada orang-orang yang zahirnya baik. Iya, buruk sangka kepada orang-orang yang zahirnya taat, ahlu sunnah, soleh. Iya, adapun su'udhan kepada orang-orang yang ada qarinah, yang mendatangi qarinah, yang melakukan iya perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang kita kemudian su'udhan karenanya, itu tidak larang, tidak dosa. Di antaranya kamu yang melakukan kebidahan-kebidahan, kesesatan-kesesatan, mengeluarkan pendapat-pendapat nyeleneh, iya, su'udhannya kita kepada mereka, itu bukan dosa. Berkata Syekh Zaid bin Hadi al-Madhari hafizahullah ta'ala, kata beliau, la yajuzu su'ul dhan bi ahli sunnati wal jamaah alladzina hum mutamassikuna biha wal mawaluna li ahliha. Kata beliau, tidak boleh su'udzan, tidak boleh berburuk sangka kepada ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berpegang teguh dengan sunnah, yang mereka berwala loyal mereka kepada ahlu sunnah, wal mujalisuna lahum, yang duduk-duduknya mereka, majlis mereka dengan ahlu sunnah, wal mubta'iduna an ahlil ahwa wal bid'ah, iya, yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari ahlul hawa wal bidah. Enggak boleh. Iya. Dia subhanallah, dia seorang yang zahirnya adalah baik. Kita tahu dia senantiasa berpegang teguh dengan sunnah. Iya, wah, teman-temannya semuanya ahlu sunnah. Iya. Duduk-duduknya juga enggak ada orang-orang aneh bersama dia. Iya. Kemudian pergaulannya juga jauh dari ahlul hawa wal bidah, dari hizbiin. Enggak boleh suudzon kepada dia. Tiba-tiba ya, jangan-jangan ini apalah misalnya. Jangan-jangan dia itu cuma pura-pura di depan kita. Misal. Qala, kata beliau, ini intinya. Wa yajuz su'ul dhan biman ata bi asbabihi. Dan boleh kita su'ul dhan, buruk sangka kepada orang-orang yang memang melakukan sebab-sebab yang dengannya kita su'udzan. Apa contohnya? Kata beliau, seperti contohnya, liman nara yaghdabu idza dzukira ahlul bidah. Wa taqulli ma fihim. Iya. Wahudhira minhum tahdhiran aman. Seperti kita beliau, orang yang kita lihat, kita tahu marah. Idza dzukira ahlul bidah, ketika disebut ahlul bidah, ketika asatidah, ketika para ulama menyebutkan ahlul bidah, membantah mereka, dia yang marah. Iya, tadi saya contohkan dulu. Ya, jawab contohnya. Kita bahas Yusuf Qardawi, kita bahas Muhammad Ghazali, iya, dia marah. Gara-gara ke ente ini, teman-teman ente. Gara-gara teman ente ini, teman-teman bubar. Marah. Dulu itu. Iya. Atau ketika ditahdir, ada ahlu bid'ah ditahdir, dia gak senang, marah. Aw sami'ahu yudafi'u an jama'atin aw afrada, atau kita dengar dia bela-bela ya kelompok-kelompok hizbiyyin, kelompok-kelompok ahlul bid'ah, kita dengar dia membela tokoh-tokoh ya ahlul ahwa wal bid'ah, tokoh-tokoh hizbi. Kalau seperti ini dibolehkan kita suudzon. Kenapa? Dia sendiri yang berbuat. Dia yang melakukan sebabnya. Dia akibat perbuatan tadi, kita su'udzon kepada dia. Ini boleh. Qala audallat qara'in yatabayyan minha anna shakhsan mumayyi'un liman haji ahli sunnah. Atau telah ada qarina-qarina, rambu-rambu, tanda-tanda yang menunjukkan orang ini mumayyi', ya, mau meruntuhkan, iya, manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Tadi contohnya, digerogoti satu-satu perkara-perkara manhaj. Iya. Kalau seperti ini, kata beliau, keadaannya, kita boleh su'udzon kepada dia. Fala turawwij lahu wala tursyid ilal ahli minu anhu hatta yatabayyana kasalamatuh. Iya, jangan kamu membuat dia laku, jangan promosikan. Iya, dibikin pamflet kajian dia, ke pengumuman kajian dia. Iya, kasih tahu kajian dia. Jangan. Wala tursyid ilal ahli anhu, jangan kamu bimbing orang belajar sama dia. Hatta yatabayyana laka salamatuh, sampai jelas dipastikan olehmu setelah selamat manhaj dia, akidah dia. Demikian kata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini huwa billah rahiman rahimakum, banyak sekali. Ya. Seperti modelnya. Iya, dulu Jakarta misalnya model-model Jafar Saleh kayak gini. Iya, dan semisalnya. Kita bicara roja, kita bicara ihaturat, yang marah dia. Iya. Khairullah rahimana rahimakumullah. Kemudian kembali Asy-Syaikh Rabi' hafizahallahu taala. Jadi sekali lagi saya ingat ya, saya ingatkan. Jadi masalah su'udzan ada dua. Iya. Kalau kepada ikhwanna ahlu sunnah yang kita tahu kebaikan mereka, bagusnya pergaulan mereka, iya, lurusnya manhaj mereka, tidak boleh su'udzan. Tidak boleh buruk sangka. Tidak boleh jangan. Kalau mereka-mereka yang jelas ucapan yang bela mereka, iya, tidak senang disebutkan tentang mereka, ini boleh su'udzan. Kenapa su'udzan boleh? Karena perbuatan dia sendiri yang menyebabkannya. Yang kita su'udzan kepada dia. Iya. Qala, saya baca-baca sama hampir kurang lebih Syekh Rabi' hafizahallahu taala dan yang lainnya juga kurang lebih seperti ini penjelasan beliau, tapi saya tidak sempat nyatet. Qala far Rasul sallallahu alaihi wasallam, limadza ma ahsana dhann bihaula wa hum sahabah wa ba'duhum badriyun. Kembali sekali lagi ini sedang perbandingan. Ya, para sahabat yang mulia saja diperintah kita menjauhkan diri Rasulullah SAW ketika tidak husnudzan, apalagi mereka-mereka yang jelas Allah menyatakan mereka adalah orang-orang yang busuk hatinya. Begitu intinya perbandingan. Rasulullah SAW, kenapa beliau tidak husnudzan kepada para sahabat yang tidak ikut perang Tabuk ini? Padahal sebagian mereka sahabat ini badriyun, ikut perang Badar. Ikut perang Badar. Qala wa tahal wa takhallafu li udri min al-adhar wa bayyanu wa huwa li sababin min al-asbab mana qul udri min al-adhar. Beliau meralat ucapannya. Kali ini bahasa awalnya kan muhadharah. Iya. Padahal mereka para sahabat ini mereka tidak ikut perang Tabuk karena uzur. Kemudian beliau lalat karena sebab, bukan tidak saya katakan uzur. Karena kalau bukan sana yang udzur ya berarti tidak ada masalah. Nah, bayanul haqiqah, mereka telah menjelaskan hakikat yang sebenarnya kenapa tidak ikut perang Tabuk. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamahi sebagaimana sebenarnya mereka terus serang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, iya, amma haula, adapun tiga orang ini, Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya, faqad sadaku, mereka telah jujur. Walakin, kata Rasul, kurang lebih maknanya, nakilu amrahum ilallah, urusan mereka kita serahkan kepada Allah. Wa hatta yaqdiyallahu fihim ma arad, sampai Allah memutuskan urusan mereka. Ya, diboikot, ya tidak. Nah, langsung diajak bicara, padahal mereka terus serang. Iya, mereka jujur. Ini para sahabat yang mulia demikian. Apalagi iya, mereka ahlul ahwa wal bidah yang jelas-jelas Allah menjelaskan tentang kebusukan hati mereka, niat mereka. Khairul rahimana rahimakumullah. Di dalam satu ucapan Asy-Syaikh Rabi' yang pernah saya catat terkait dengan ayat yang tadi sedang kita baca, kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala, fal aslu fi ahli al-bid'ah annahum muttahamun. Allahu ittahamahum wa kashafa nawayahum. Iya, hukum asalnya mereka ahlul bid'ah itu adalah orang-orang dicurigai, tidak bisa dipercaya. Iya, kenapa? Karena Allah yang telah mencurigai mereka. Apa kata Allah? فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْءٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ apa? ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ. Allah yang telah memponisnya. وَكَشَفَ أَمْرَهُمْ دَوَيَهُمْ. Allah yang telah membongkar niat-niat mereka. Sehingga kata beliau, فَالْأَصْلُ فِي أَهْلِ الْبِدَعْ أَنَّهُمْ مُتَّهَمُونَ. Itu kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Qala فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ بِهِجْرَانِهِمْ. Kita kembali ke kisah para sahabat ini. Sekali lagi saya tekankan, ya, beliau sedang membandingkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menghajar mereka, memerintahkan para sahabat menjauhi mereka, padahal mereka tidak berbuat bid'ah, mereka telah bertaubat. Ya. Karena menunggu kejelasan tentang mereka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ahlul ahwa wal bid'ah yang jelas-jelas Allah telah menerangkan tentang hakikat hati mereka menginginkan fitnah, menginginkan kesesatan kepada umat. Qala fa amara Rasulullah sallam bi jiranihim ila 40 yauma. Allah memerintahkan untuk menjauhi mereka selama 40 hari. Wa ba'da 40 yauman yursilu lahum ar-rusul. Ani atazilu nisahum. Setelah lewat selama 40 hari, kemudian Rasul mengutus utusan. Ya, diperintahkan tiga orang ini untuk menjauhi istri-istri mereka. Hajarahum al-mujtama'u birummatihi. Maka semua para sahabat, masyarakat sahabat ketika itu, semuanya ya memboikot mereka, menjauhi mereka. Maka niukallimuhum ahadun abada. Tidak seorang pun yang mengajak bicara mereka. Baqiyamahum zawzatuhum ya'tifna alaihim. Yang bersama mereka tinggallah istri-istri mereka, yang mengurusi mereka. Fa'amaruhum Rasulullah sami'at hizal nisaihim. Kemudian ternyata Rasulullah setelah 40 hari memerintahkan istri-istri mereka pun menjauhi mereka. Amarallahu ar-rahim ar-ra'uf wa rasuluhu ar-ra'uf ar-rahim alaihi salatu wassalam. Ya Allah, ya yang maha pengasih, penyayang, lebih dari Rasul, yang sifat beliau pun, beliau adalah seorang yang pengasih, penyayang, merintahkan untuk yu'amalu ha'ula, ya diperlakukan ketiga orang sahabat yang mulia ini bimisri hadihi al-mu'amalah. Ya, bisa kisah panjangnya bisa antum lihat di antara dalam kitab Riyadus Salihin, hadis panjang. Ya, kisah Ka'ab bin Malik di dalam kitab Taubah dalam Riyadus Salihin. Kata beliau, kita baca satu paragraf lagi dari hadis ini, dari kitab ini. Kata beliau, fal hadaru min ahlil bid'ai wa bugduhum wa hijranuhum wa muqata'atuhum huwa sabilus sahih lihimayatil asihha min ahli sunnah minal wuku'i fi fitnatihim. Ini penting. Kalau ada stabilo, kasih stabilo. Kata beliau, iya, berwaspada, menjauhi ahlu bid'ah, membenci mereka, memboikot mereka, memutuskan hubungan dengan mereka adalah jalan yang benar dalam rangka menjaga orang-orang yang sehat dari ahlu sunnah, yang sehat akidahnya, manhajnya di ahlu sunnah, supaya tidak terjatuh ke dalam fitnah-fitnah mereka ahlu bid'ah. Dijaga. Supaya tidak teracuni penyakit mereka. Iya, supaya tidak terjangkiti penyakit kebid'ahan mereka. Maka disuruh untuk menjauh, memboikot, membenci, putus hubungan. Sebaliknya kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wattasahulu ma'ahum wa husnul dhan bihim warukunu ilaihim huwa bidayatun fi tariqil dhalali wal inhiraf. Iya, bermudah-mudah bergaul, berteman dengan mereka, berhusnudzon, berbaik sangka dengan orang-orang menyimpang, orang-orang yang sesat, orang yang menyelisih sunnah manhaj salaf, warukun ilaihim, condong kepada mereka. Ini adalah bidayah, awal permulaan menuju jalan kesesatan dan penyimpangan. Iya, awalnya berteman dekat, akhirnya semakin dekat, dikasih subhat, jadilah mereka. Iya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa nabillahi rahiman rahimakumullah. Sebagai penutup, saya bacakan satu poin dari kitab Syarh Sunnah. Nyalain aja. Nah, Al-Imam Al-Barbahir rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau, wa'alam annal khuruja anit tariqi ala wajhain. Kata beliau, ketahuilah keluarnya seorang dari tariq, dari jalan sunnah, dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ada dua bentuk. Amma haduhuma, adapun yang pertama, farajulun qad zalla anit tariq, seorang yang tergelincir dari jalan yang benar, dari jalannya Rasul, dari sunnah, tergelincir. Wa huwa la yuridu ilal khair, dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuktada bizalalihi fa innahu halik, maka tidak boleh diikuti ketergelincirannya. Fa innahu halik, ini terkait dengan ahlu sunnah, seorang sunni, seorang salafi, dia tidak menginginkan kebaikan tapi ternyata tergelincir ke dalam kekeliruan, kesalahan. Iya, tetap bisa jelaskan kesalahan dia, ketergelinciran dia, tidak boleh diikuti. Yang kedua, warajulun anadal haqqa, seorang yang memang menentang al-haq. Iya, dijelaskan ngeyel, diberitahu bantah. Iya, ini keadaan ahlul ahwa wal bid'ah hizbiyyin. Wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin. Iya, dia menyelisihi orang-orang bertakwa sebelum dia. Fa huwa dhalun mudillun syaitanun maridun fi hadhihi ummah. Iya, orang ini orang yang sesat, menyesatkan, syaitan marid. Iya, di umat ini. Qala haqiqun 'ala man 'arafahu an yuhadhdhiran nasu minhu, maka sepantasnya orang yang tahu kesesatan orang ini, yang jelas tahu kengeyelan dia ini, iya, penyimpangan dia ini, setelah diberitahu tetap ngeyel, ditegakkan hujah mah tetap ngeyel, iya, sepantasnya untuk yuhadhdhiran nas minhu, memperingatkan manusia dari orang ini. Wa yubayyinu lin-nasi qissatah, jelaskan kepada umat tentang cerita dia ini. Dia seorang yang salah, dikasih tahu ngeyel, enggak mau nerima al-haq dan seterusnya. Kenapa? Li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun bayhari. Kenapa kita harus tahdzir, peringatkan umat, jelaskan kepada umat supaya tidak ada orang lain terjatuh ke dalam kebidahan dia sehingga binasa karena mengikuti dia. Demikian kata Imam Al-Barbahair rahimahullahu ta'ala. Wa nabila rahimahna rahimahkumullah. Demikianlah manhaj yang diterangkan para ulama kita. Al-Imam Arbar Bahir adalah murid dari murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau jelaskan dua keadaan. Iya, kalau dia seorang sunni, salafi, tergelincir, tetap kita jelaskan kesalahannya. Iya, tapi seorang yang salah arul ahwa wal bidah, seorang yang salah ngeyel, iya, maka orang ini harus jelaskan keadaannya, dijelaskan kepada umat tentang keadaan dia, supaya orang-orang tidak mengikuti kesesatan dan kesalahan dia. Bismillahirrahmanirrahimukumullah. Saya enggak tahu ini apa perlu saya baca atau tidak. Masih bisa ya? Ada beberapa syubhat seputar permasalahan ini. Yang kadang kita dengar, iya, dilontarkan oleh mereka-mereka yang melindungi, membela ahlul ahwa wal bidah. Di antara subhat mereka, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata mereka, annar rudud tufarriqul ummah. Iya, wal wajib jamul ummah al-islamiyah. Bantah-bantahan itu malah akan memperpecah umat, katanya. Udah gak usah bantah-bantahan, akan buat perpecahan umat. Kan yang wajib itu bagaimana umat bisa bersatu. Iya, sehingga fobi dengan rudud. Iya, dengan bantah-bantahan. Walaupun ini bantah ahlul batil, ahlul bidah. Jawabannya, yang pertama, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, tadi yang sudah kita baca, yang melakukan tahdzir, yang mengajarkan kepada kita untuk memperingatkan umat dari ahlul dhalal wal bidah adalah Allah dan Rasulnya. Tadi yang sudah kita baca dari awal dalam surat Al-Imran, dalam surat An-Nisa, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau kalian melihat orang-orang yang kita mutasabihat, hati-hati kalian dari mereka. Iya, yang mengajari kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk membantah, memperingatkan umat dari ahlul dhalal, orang menyelisih manhaj, adalah Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya. Yang kedua, perkataan kalian yang penting itu bersatu. Iya, tapi umat ini ikhwani fillah rahiman rahimakumullah tidak akan pernah bisa bersatu di atas kesesatan. Mereka bisa bersatu di atas Al-Kitab wa Sunnah, di atas Al-Haq. Ia tidak mungkin bersatu di atas kesesatan. Asy-Syalbani rahimahullah cenderung menguatkan hadis yang menyatakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bisa, tidak akan pernah umatku bersatu di atas kesesatan. Dijelaskan Al-Haq harus ada tasfiyah wa tarbiyah sehingga bersatunya umat di atas Al-Haq, di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala berkata, kata Syaikh bin Baz rahimahullah, fala yajuzu li ahli ilmi as-sukut wa tarkul kalam bil fajir wal mubtadi'. Tidak boleh, kata beliau, ahlul ilmi diam, tidak bicara, menerangkan orang-orang yang fajir dan mubtadi'. Fa inna hadza ghalatun 'azimun wa min asbab intishari syarr wal bid'ah. Karena diamnya ahlul ilmi menerangkan tentang keadaan orang-orang fajir dan mubtadi', itu adalah kesalahan yang besar, menjadi sebab tersebarnya kejelekan dan kebidahan-kebidahan. Demikian kata Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian diantaranya juga perkataan Syaikh Salih Fauzan yang tadi kita baca siang tadi, Iya. Kata beliau, hadalladzi kharaja anil haq. Orang yang telah keluar dari hak, muta'ammidan dengan sengaja keluar dari jalan siratal mustaqim, la yajuzu sukutu'an. Tidak boleh seorang diam, mendiamkan dia. Jelaskan. Bal yajibu an yuksafa amruh. Wajib kata Syekh Shalih Fauzan untuk disingkap keadaan dia. Wa yufdahu hizzuhu. Iya, dibongkar akan kejelekan-kejelekan dia. Iya, bukan mendiamkannya. Yang kedua, juga yang muncul dulu diantaranya, ketika di majelis saya dapat cerita, iya, Syekh Rabi di Ramadan sempat jabar soleh ke ustaz kita bilang, kenapa enggak nasihati ana? Iya, kalau langsung dibantah misalnya begini lah, enggak nasihati. Sobat yang kedua, al-wajib nasihatul bukhti wasabru alaih watarkur rudud. Kata dia, harusnya itu kan nasihati dulu yang salah. Iya, sabarlah dengan kesalahan dia, nasihati, jangan dibantah-bantah dia. Kayaknya bagus. Iya. Yang semisal ini Dzulkarnain bilang, mengadukan ke Syekh Rabi tentang salah seorang ikhwan. Iya sih, ada fulan, pedangnya fulan, dia nyebarkan kesalahan-kesalahan saya. Iya. Kata Syekh Rabi, lah kalau kesalahan ente, kesalahan kamu sudah nyebar kemana-mana gimana? Jadi bantah. Itu begitu aja Syekh Rabi hafizahullah. Iya. Intinya, iya. An-nasihatu syai' iya, war-rudud syai'un akhar. Itu kesimpulannya. Iya, nasihati orang yang seperti ini. Iya, kita nasihati. Tapi membantah ucapan-ucapan dia telah kemana-mana, syai'un akhar kita lakukan juga. Karena umat kebingungan. Itu kita jelaskan. Ini intinya, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Dibedakan. Iya. Yang terakhir malam ini saya sampaikan, kata mereka, kata yang luar kesubhat ini, fulanun al-mardud, al-mardud alaih, qad taba min akhtai. Orang yang telah kamu bantah itu kan sudah taubat. Kok kamu bantah-bantah terus? Iya. Jawabannya, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, yang pertama, terkait dengan orang yang taubat, itu ada tawabit. Bagaimana salafun salih menerima, bermuamalah dengan orang yang taubat? Yang pertama, kalau dia bertaubat dari dosa-dosa yang memang antara dia dengan Allah tidak ada orang-orang tahu, ya maka silakan taubat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu orang tahu. Tapi kalau perbuatan dia, kesalahan dia banyak orang tahu, maka dia pun taubat juga harus orang-orang tahu taubat dia. Kata Maimun bin Mihran rahimahullahu taala, man asaa sirran falyatub sirra. Barang saya berbuat jelek, iya, dalam keadaan dia sendirian tidak ada yang tahu, silakan dia taubat antara dengan Allah. Iya, tidak usah umumkan taubatnya. Cukup antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaa 'alaniatan, tapi barang saya berbuat jeleknya orang-orang tahu, ngelihat, tahu perbuatan jelek dia, falyatub 'alaniatan. Maka hendaknya dia pun taubat 'alaniatan. Yang kedua, barang siapa yang kesalahan-kesalahannya itu tertulis dalam buku-buku, iya, dalam tulisan-tulisan dia, maka dia pun harus berlepaskan diri, berlepas diri, dia pun menulis, menyebarkan tulisan, iya, taubat dari apa yang telah dia tulis. Sebagaimana Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah berkata seperti ini kepada Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani, yang ngaku-ngaku salaf. Asy-Syaikh bin Baz berkata, kata beliau, al-wajib alaikum ar-ruju'an hadal kalam. Wajib atas kamu, ini kepada Abdurrahman Abdul Khaliq ketika itu, untuk rujuk dari ucapan kamu. Wa i'lanu dzalika fis suhufil mahalliyah fil Kuwait was Saudiyah. Kemudian kamu iklankan, ya, kamu sebarkan di koran-koran, ya, di Kuwait dan Saudi. Wa bi mu'allafin khas yatadhamman ruju'akum an kulli ma akhtatum fi, dan dalam tulisan khusus, ya, yang isi tulisan tersebut khusus berisi tentang perkara-perkara, poin-poin yang kamu rujuk dari kesalahan kamu. Sampai sini saya baca, saya agak panjang lagi, intinya itu. Yang ketiga, ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, salafun salih itu yumhiluna taibina bid'ati zamanan. Mereka melihat dulu, melihat, iya, di lapangan bagaimana keadaan orang bertobat itu di lapangan beberapa lama dulu. Tidak langsung orang tobat jadi pelawak, jadi ustaz. Orang baru apa namanya tablik, kemudian jadi salafi langsung jadi ustaz. Misal yumhilun at-ta'ibina bid'ah, memberi tempo orang yang baru taubat dari bid'ah itu zamanan, beberapa lama. Iya, hatta yattadhiha amruh, sampai jelas di mana keadaan dia sebenarnya. Jujur apa enggak taubatnya? Apa dalilnya? Di antara dalil ada kisah Sabir yang sudah kita baca tadi siang. Iya. Ketika sudah dipukuli Umar bin Khattab sampai berdarah. Iya, sampai dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, wa Amirul Mukminin, ung in kunta turidu qatli faqtulni qatlan jamila." Kalau engkau ingin bunuh aku, silakan sudah bunuh aku dengan bagus. Digebuki oleh Umar bin Khattab. "Wa in kunta turidu an tudawiyani faqad wallahi bari itu aburi itu." Tapi kalau engkau ingin menyembuhkan aku, iya, sungguh demi Allah aku telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari apa? Ya, dari bid'ahnya, artinya dari pemikiran sesatnya. Sudah taubat sudah. Apa yang lakukan Umar? Langsung diterima, langsung tidak. Fa'adina lahu il ardihi. Maka Umar bin Khattab pun mengizinkan dia pulang ke kampungnya. Tapi wa katabalahu ila bi Musa al-Asy'ari. Beliau mengirim surat ke amirnya, ke Abu Musa al-Asy'ari. Alla yujalisahu ahadun minal muslimin. Jangan sampai ada orang dari kalangan muslim yang duduk dengan dia. Kalau sudah taubat. Iya, dia dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca beberapa hari ini bermanfaat bagi kita, menjadi timbangan hasanat bagi kita di dunia, di yaumil qiyamah nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.